Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV, para pencinta ilmu agama Islam, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, alhamdulillah tidak terasa kita telah merampungkan atau menyelesaikan jilid yang pertama dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah. Insyaallah di malam hari ini, yaitu awal atau pertengahan Januari dan merupakan tahun baru 2022, kita masuk di jilid yang kedua, yaitu buku kedua, yaitu kelanjutan daripada jilid yang pertama. Sebelum kita masuk kepada buku kedua ini, perlu saya memberikan gambaran tentang jilid yang pertama yang sudah kita pelajari. Jilid yang pertama lebih kepada pembahasan kata. Pembahasan kata di mana di dalam kaidah nahwu yang sudah kita pelajari bahwa kata itu kalimat terdiri pada tiga macam, isim, fi'il, dan huruf. Nah, di jilid pertama itu dibahas tentang bentuk-bentuk isim. Tanda, dari mulai tanda-tanda isim, kemudian macam-macam isim. Yaitu ada yang mabni, ada yang mu'rab, ada yang isim musanna, ada yang mufrad, ada musanna, ada jama' atau plural. Jama' itu terbagi tiga, ada jama' muzakkar salim, ada jama' mu'annas salim, dan ada jama' taksir. Kemudian juga dibahas macam bentuk isim lainnya adalah isim yang tidak boleh bertanwin, yang disebut apa? Ismul ladzi la yansarif. Dibahas dan dijelaskan hal-hal yang penting di situ, paling tidak cukup sudah mewakili ya tentang masalah ismul ladzi la yansarif. Dan juga membahas tentang al-asma'ul khamsah, bentuk isim lain. Itu ada lima isim, yang mana tanda i'rabnya adalah tanda i'rab far'iyah atau furu', atau pengganti pada tanda i'rab yang asli. Yaitu tanda rafa'nya waw, tanda nasabnya adalah alif, tanda jarnya ya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dhu malin atau dhu ardin. Kemudian juga kita bahas di kitab tersebut, yaitu tentang macam isim selanjutnya adalah isim yang maksur atau isim yang mankus, yaitu isim yang diakhiri oleh huruf illat, diakhiri oleh huruf illat, yaitu huruf alif dan huruf ya. Hanya dua kalau isim ya, hanya dua huruf illat untuk isim, yaitu diakhiri oleh huruf alif, yang mana alif ini merupakan alif lazimah, bukan alif sebagai tanda i'rab atau alif zaidah. Nah, itu dikatakan isim maksur. Kemudian yang kedua ada isim mankus, isim yang diakhiri oleh ya al-lazimah, dan ya ini lazim atau wajib bagi isim tersebut, bukan ya zaidah atau dia bukan tanda i'rab seperti jamak mudzakkar salim. Dan juga kita bahas selanjutnya adalah fi'il. Yaitu fi'il apa? Pembagian fi'il, ada yang fi'il mu'rab, ada yang fi'il mabni. Kemudian fi'il mu'rab juga kita bahas, ada di antaranya adalah al-af'al khamsah. Itu fi'il-fi'il yang lima, itu fi'il yang mudhari, diakhiri alif dan nun, ya waw dan nun, ya dan nun. Kemudian juga kita bahas tentang huruf, yaitu huruf yang menjazamkan fi'il mudhari, kemudian huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Kemudian termasuk menjazamkan adalah ada menjazamkan satu fi'il, ada yang menjazamkan dua fi'il yang disebut dengan adawatus syart. Itu pembahasan secara ringkas pada kitab yang kedua. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf, maka coba kita merangkum, menjadikan kalimat. Nah, disinilah ada di jilid yang kedua, yaitu pembahasan tentang kalimat. yaitu merangkum bagaimana menyusun kata yang sudah kita pelajari, isim, fi'il, dan huruf, menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalimat itu ada dua macam, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Itulah pembahasan dalam kitab ini, hanya dua jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Akan tapi tentu pembahasan jumlah ini ada beranak dan bercucu. Beranak, jadi ada furu'nya, bercabang-cabang gitu. Nah, nanti kalau jumlah fi'liyah akan bahas tentang fi'il fa'il, akan bahas tentang fi'il mutaaddi, akan bahas tentang fi'il lazim, dan seterusnya. Jumlah ismiyah juga demikian, ya, akan dibahas tentang mubtada, khabar, kemudian seperti apa mubtada, macam-macam mubtada, macam-macam khabar, dan bermacam-macam. Jadi saya katakan ada beranak bercucu ya, ada furu'nya, cabangnya. Nah, itulah inti daripada jilid yang kedua ini. Inti adalah pembahasan tentang kalimat sempurna, bagaimana menyusun kalimat yang sempurna. Tapi sebagaimana biasanya, saya minta para pemirsa untuk membaca ya yang ada di kitab jilid yang kedua ini. Tapi tafadhal, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, sudah membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini, dan ini sebuah pembukaan yang menarik karena kita akan memasuki pembahasan dari kitab yang baru, jilid yang kedua dari kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Qawaidin Nahwiyah. Baiklah, saudaraku seiman dan seakidah, Anda bisa berpartisipasi dan Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Sekali lagi 021 823 6543 untuk berpartisipasi dan membuka pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Banten. Iya, baik. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Mohon maaf, penelpon yang pertama tampaknya terputus, Ustaz. Iya, iya. Baik, untuk pertama mungkin kita berikan kesempatan dulu yang di studio, Ustaz. Betul. Baik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awalu al-wahdatul ula. Al-jumlatu ta'riful jumlati. Al-jumlatu hiya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara wa afada ma'nan tamman. Nahwu Muhammadun rasulun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Adrusu al-lughatal arabiyyata. Qaulhi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, yakfi. Kita baca per makta. Ya, per poin itu poin nuktah yang ula, poin pertama. Ya, kita ulang kembali. Al jumlatu ta'riful jumlati. Al jumlatu hiya ma tarakkabu min kalimatain. Tarakkaba. Wa ma tarakkaba min kalimatain fa aktsara. Wa afada ma'nan ma'na taman. Nahwu Muhammadun rasulun. اللغة العربية سهلة أدرس اللغة العربية كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين طيب اهدنا الصراط المستقيم أحسن بارك الله فيك Alhamdulillah pembelajaran kita buka dengan Ihwadi Studio Ustaz untuk membuka pembelajaran supaya lebih bergairah mungkin Ustaz ya. Dan silakan pemirsa dan pendengar di rumah, Anda bisa melanjutkan untuk membaca latihan membaca ini. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam tafadhali ya Ummu Abdullah. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu ta'riful jumlati. Al-jumlatu ya ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara wa afada ma'nan taman. Nahwu Muhammadun rasulun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Atrusul wota arabiyata kakaulihi ta'ala a'udzubillahimasyaitonirrojim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih angkat penelpon berikutnya, ya. Ustaz. Iya, silakan. Baik, kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin berlatih membaca. Sekali lagi Anda bisa memutar nomor 0218236543. Dan insya Allah bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, kami akan tampilkan lembaran kitab yang dibaca ini di layar kaca Anda. Untuk yang menyimak melalui radio, silakan Anda bisa melakukan pemesanan kitab melalui nomor yang telah kami informasikan. Baik, kami persilahkan penelpon yang berikutnya. Mohon maaf, tampaknya terputus. Silakan Anda bisa mencoba kembali. Sekali lagi Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543. Sekali lagi 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Silahkan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Alif di Banten. Oh, silahkan, Pak Alif di Banten. Nam, tafadhal ya akhil karim. Bismillah. Al-jumlah itu tarikh al-jumlah. Naam. Al-jumlah itu ya ma taruh kabang yang kalimat ini tak taruh wapada maknan taman. Naam. Nahnu Muhammadun Rasulun. Al-Ghatul Al-Arabiyatu Sahlatun Ad-Rusu Al-Ghatul Al-Arabiyat Kaqawlihi ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ihdina Siratul Mustaqim. Ahsan, Barakallahu Fik. InsyaAllah. Barakallahu Fik. Barakallahu Fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua penelpon yang kita angkat, Ustaz. Masih kita angkat telepon berikutnya, Ustaz? Iya, silakan. Baik, masih kami berikan kesempatan Anda bisa memanfaatkan pembelajaran bahasa Arab kita atau ilmu nahwu kita di kesempatan malam hari ini untuk berlatih membaca dan latihan-latihan lainnya. Kami persilakan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Benicia di Depok. Baik, kami persilahkan. Silakan Anda bisa melihat layar kaca atau kitab yang sudah Anda miliki. Silakan. Ta'riful jumlah. Al-jumlah itu ya matarab kabamin kalimata ini faktor. Wafadama' nantaman. Nahwa Muhammadun Rasul. اللغة العربية سهلة أي أدرس اللغة العربية كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. طيب ترجميها. طبعاً ترجميها. coba diterjemahkan. Al-jumlah ya, kalimat adalah ma tarakkaba, yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Tersusun ya, tarakkaba. Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Yaitu tersusun dari dua kata atau lebih, fa'aksara atau lebih. Dua kata atau lebih. Iya. Wa afada ma'nan taman. Wa afada. Dan memberikan faedah. Dan memberikan faedah, makna yang sempurna. Sempurna, iya. Terus. Nahwu, contoh. Contoh, Muhammadin Rasul. Rasul, iya. Mas adalah Rasul. Iya, seorang rasul. Iya. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun, iya. Bahasa Arab itu mudah. Iya. Adrusul lughatul arabiyyah, aku belajar bahasa Arab. Iya. Wa qawlihi ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kaf semesta alam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Masyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita bahas ya. Nukta ulah, poin pertama, sub pembahasan ada al-jumlah, yaitu kalimat. Jadi kalau jumlah itu bahasa kita kalimat, kalau kalimah bahasa kita adalah kata. Ya. Ta'riful jumlati, definisi jumlah, yaitu kalimat. Al-jumlatu hiya ma tarakkaba. Jumlah atau kalimat adalah sesuatu yang tersusun. Min kalimatain. Tersusun dari dua kata. Nah, kita sudah pelajari kata. Baik isim, fi'il, dan huruf. Di jilid pertama. Fa'aksara atau lebih. Jadi ini minimal itu dua kata. Tidak ada jumlah itu hanya satu kata. Minimal dua kata. Maka disini, wa afada maknan taman, dan memberikan faedah makna sempurna. Sebab belum tentu nanti dua kata itu makna sempurna. Contoh. Ya. Baik. Ilal ma'had. Ila ma'had. Wahid isnan. Hadi kalimatan. Kalimatan, ini enggak sempurna ini. Ilal mahad, ke mahad. Maksudnya apa ke mahad? Nah. Misal akhar? Ha? In. Ja'a. Jika dia datang. Berapa kata ini? Wahid. Isnan, yang ketiganya dhamir. Huwa, sah. Kalau sudah fi'il, pasti ada dhamir. Nah, pada ini juga tiga kata lagi. Belum tentu sempurna. Maka di sini apa? Maknanya apa? Ma tarakkaba min kalimatain. Dia terdiri, tersusun dari dua kata, itu minimal. Fa'aksar atau lebih. Lakin apa? Wa afada maknan taman. Dan memberikan faedah makna sempurna. Berarti kalau dua kata tapi tidak memberikan makna sempurna, bukan kalimat. Walaupun dia tidak tiga kata, akan tapi tidak memberikan makna sempurna, bukan dikatakan apa? Kalimat. Bukan dikatakan jumlah. Nah, bahasa Arab, bahasa Indonesia apa? Kalimat. Taib, sekarang contoh. Muhammadun Rasul. Muhammad adalah seorang Rasul. Kam kalimah? Berapa kata itu? Dua kata. Sempurna tidak? Sempurna. Iya. Muhammad Rasulun. Muhammad seorang Rasul. Itu sudah sempurna. Nah. Contoh lain. Istaqim. Sebagaimana terdapat dalam apa? Nuzum Imam Malik rahimahullah ta'ala. Alfiyahnya. Kastaqim. Iya. Wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Nah. Kemudian apa? Istaqim. Istaqim. Kam kalimah ini? Berapa kata ini? Dua kata. Pertama, fi'il. Wasani, yang kedua, dhamir, anta. Maka saya katakan tadi, setiap fi'il itu sudah mengandung dhamir. Istaqim, ukhruj, ikra. Ikra, satu kata kan? Hakikatnya dua kata. Mana yang kedua? Mukhatabnya. Ikra, berarti anda. Ikra. Nah itu sudah sempurna. Nah, maka ini istaqim termasuk jumlah mufidah. Afada maknan taman. Apa memberikan faedah makna sempurna. Arti makna sempurna adalah yang mendengar tidak menunggu lagi kalimat. Kalau ini masih nunggu nih. In ja'a, jika datang dia, emang kenapa? Ini berhenti di sini laisa bihasan, itu enggak bagus. Enggak bagus berhenti di sini. Harus ada sambungannya. Karena ini belum sempurna, padahal sudah tiga kata. In jaa, in huruf ya. Jaa fi'il, sudah kita pelajari. Kemudian dhamir huwa, isim, bentuk dhamir. Nah, tiga kata, akan tapi tidak apa? La tufidu ma'nan taman. Ini tidak memberikan faedah makna sempurna. Nah, yang sempurna minimal dua, istaqim. Nah, jadi Muhammad. Nah, bagaimana kalimat sempurna? Nanti baru dilanjutkan nanti. Ya. Ini baru pembukaan. Ya. Nah, ini al-jumlah. Perhatikan onwan itu. Kalimat sempurna enggak itu? Al-jumlah itu. Kalimat sempurna enggak? Berapa kata itu? Satu kata kan? Tapi hakikat itu dua kata. Nah, kenapa? Ada yang dibuang. Nah, persoalan dibuang inilah yang repot ya. Yeah. Jadi kalau antum baca unwan ya, judul, apakah di hadis atau di kitab fikih, itu biasa di judul kan? Babut tahara. Di kitab hadis, babul ikhlas. Ya kan? Nah, babut tahara, babul ikhlas. Kitabut tauhid, ujung. Kitabut tauhid. Nah, itu judul unwan. Itu kalimat sempurna itu. Itu kalimat sempurna. Babut taharati. Di judul, babut taharati. Nah, atau babul ikhlas. Di hadis arba'in ya. Betul ya. Ada babnya. Babul ikhlas. Jadi ulama memberi apa? Judul. Ini judul, babul ikhlas. Judul ini sempurna, ini kalimat sempurna ini. Ya. Ini kalimat sempurna, babul ikhlas. Nah, ini jumlah ismiyah. Berapa kata ini? Hah? Kalau kita berarti dua kata ya. Tapi ini sebenarnya satu kata. Karena itu idhafah. Penggabungan dua suku kata, ya kan, menjadi satu pengertian. Tapi itu belum kalimat sempurna. Babul ikhlas. Makanya sering saya katakan apa? Kaidah Indonesia, apa nih? Dua kata yang digabungkan menjadi satu pengertian. Kalimat majmu' ya? Kata majmu' atau kalimat majmu'? Tapi yang pernah belajar itu kalimat majmu', bukan kata majmu'. Betul, sama ahli bahasa Indonesia ini. Hah? Nah, sebetulnya kalau kita berarti itu bukan kalimat itu. Baru kata. Contoh, rumah, makan, kamar tidur. Kamar tidur, itu bukan kalimat sempurna kan? Baru menggabungkan dua suku kata menjadi satu pengertian. Rumah makan, kamar tidur berarti ruangan tempat tidur. Itu jadi maknanya. Nah, ketika ini jadi onwan, judul babul ikhlas, ini kalimat sempurna. Kenapa? Ada yang dibuang. Nah, itu subjek atau mubtada buang. Hadza babul ikhlas. Inilah bab tentang ikhlas. Ya. Rata-rata dibaca dhammah, babul ikhlas. Bolehkah baca fathah? Ya boleh saja, silakan. Enggak salah kok, babul ikhlas. Berarti itu jumlah fi'liyah. Apa yang dibuang? Fi'ilnya dibuang. Di mana? Aqra'u babul ikhlas. Tapi umumnya ulama memarfukkan. Itu yang masyhur. Iya. Hadza babul ikhlas. Ini bab ikhlas. Hadzanya enggak perlu ditonjolkan. Nah, kenapa? Karena itu sudah maklum, ketika dibuang kalimat itu makin apa? Makin kalimatnya makin bagus. Ya. Makanya Al-Quran itu sastranya tinggi, bahasanya tinggi. Karena banyak yang ada yang dibuang. Dibuang itu karena maklum. Nah, jadi makin di apa? Makin dibuang. Nah, makin tinggi bahasanya. Nah, tapi bukan sembarang dibuang. Itu ada aturannya. Ya. Karena nanti insyaAllah nanti saya kasih contoh lagi ya tentang masalah buang ya. Baik. Nah, ini al-jumlatu, ini kalimat sebetulnya. Itu judul al-jumlah, kalimat. Apa ya? Hadhil jumlah. Ini adalah jumlah. Ya. Kemudian kita lanjutkan contoh dulu. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Kam kalimah? Berapa kata itu? Ya? Salah satu kalimat, sah? Tiga kata. Al-lughah, al-arabiyyah, kemudian sahlah. Nah. Akan tetapi, unsur yang paling pokok itu hanya dua. Al-lughah dengan sahlah. Al-lughah itu subjek, sahlanya pelengkap, predikat. Bahasa itu mudah. Bahasa itu mudah, itu sebetulnya sudah sempurna, kalimat itu. Tapi perlu penjelasan. Bahasa yang mana yang mudah? Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu apa? Mudah. Ya. Mudah atau sulit? Mudah atau sukar? Mudah insyaAllah. Ya. Makanya kalau mau mudah itu cintai dulu bahasa Arab itu. Kalau sudah rasa cinta, senang, insyaAllah akan mudah. Tapi kalau sudah merasa apa? Berat, apalagi merasa tidak senang, ya sudah. Makanya anak-anak itu enggak senang matematika, makanya enggak pintar matematika. Jadi cintai dulu ilmu itu kalau mau kita bisa pintar, ya bisa kuasai. Cintai dulu ilmu apa saja. Tapi adrasul lughah arabiyyah, kam kalimah itu, berapa kata itu? Arba' kalimat, sah? Pertama adrus, fi'il mudhari, sah? Kama qultu lakum likulli fi'il fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdiruhu ana. Berarti adrus dengan ana sudah dua. Tambah al-lughah, kemudian al-arabiyah. Arabiyah bentuk keterangan, yaitu bentuk sifat, tapi bentuk keterangan. Nah, saya sedang mempelajari bahasa Arab. Nah, itu sudah sempurna. Nah, itu pas sudah sempurna. Adrus saya sudah sempurna sebetulnya. Arti adrus saya sedang belajar. Itu sudah sempurna. Berarti apa? Bukan bermain. Itu maksudnya, saya sedang belajar. Bukan sedang tidur, bukan sedang main. Adapun apa yang dipelajari, itu lain lagi. Nah. Kemudian qaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat sempurna kan tuh? Alhamdu satu. Lillah berapa kata lillah itu? Dua kata kan? Lam harfu jar, Allah lafzul jalalah itu yang ketiga. Rabb. Nah, tambah rabb lagi keempat, tambah al alamin. Empat ya? Lima ya? Nah, segala puji hanya milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim. Kam kalimat itu? Berapa kata itu? Ya? Kam kalimat? Khamsu kalimat. Pertama, fi'il ihdi. Itu fi'il amar. Yang kedua, fa'il. Anta. Anta. Nah, di sini anta itu fa'il. Kemudian, na maf'ul bi-nya. Berarti sudah tiga. As-sirata, ini maf'ul yang kedua. Empat. Al-mustaqim, itu jadi na'at yang kelima. Iya. Nah, itu, ini di, apa contoh ya. Karena pembukaan saja, contoh kalimat sempurna. Dan di situ, ada dua macam kalimat di situ. Ditampilkan langsung. Ya, sudah maklum ya, sudah kita apa sudah kita, walaupun jilid pertama itu kita bahas tentang kata, tapi juga sering kita singgung masalah kalimat ya. Iya, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Iya. Taib. Kita masuk kepada anwa'ul jumlati. Anwa'ul jumlah. Taib lafaz. Lafaz tadi ada yang ingin sampaikan tadi. Pembuangan tadi. Ada yang dibuang. Iya. Sebetulnya nanti juga ada pembahasannya di situ. Jadi ketika ada yang dibuang itu bahasanya masih makin bagus. Makanya bahasa Nabi itu sastra yang tinggi. Pertama Al-Qur'an, ba'da Al-Qur'an, lughatun Nabi. Itu hadis. Apa kata Rasulullah? U'titu jami'al kalim kan? Aku diberi oleh Allah apa? Jami'al kalim. Atau jami'al kalim? Itu katanya singkat, kalimatnya singkat, tapi jami' mencakup. Mencakup. Mendalam. Nah, jami'al kalim. Jadi kalimatnya pendek, tapi maknanya dalam. Luas maknanya. Nah, maknanya luas. Maka kembali tadi, ketika kalimat itu makin apa? Makin sedikit bentuk kalimatnya makin pendek, itu sebetulnya bahasanya makin bagus. Iya. Termasuk pembuangan kata, ada yang dibuang. Itu kalimat makin bagus. Tapi bukan asal dibuang. Di antaranya apa? Maklum, itu paling utama. Idza kana ma'luman, kalau itu maklum, sudah diketahui. Contoh, ini bahasa sehari-hari aja ya. Taib, contoh. Man fil hammam. Iya. Man fil hammam. Kalimat sempurna? Betul? Man fil hammam. Kalimat sempurna kan? Ini pertanyaannya. Taib. Kita lihat jawabannya. Ahmad. Titik. Taib. Kalimat kedua. Jumlah thaniyah. Aina Ahmad? Di mana si Ahmad? Fil hammam. Titik. Taib. Al jumlah thaniyah. A anta tajir? Naam. Titik. Atau la. Baik. Saya tidak tanya ini. Ini kalimat sempurna. Ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Man istifham sebagai mubtada. Karena isim. Khabarnya fil hammam. Jelas. Enggak mungkin ini mubtada. Karena jar majrur. Jar majrur bisanya apa? Sebut jumlah bisa jadi khabar ya. Baik, ini mubtada, ini khabar. Baik, ini mubtada, mim, ini khabar, kha. Baik, jumlah kedua, aina Ahmad. Jumlah apa ini? Ismiyah juga. Baik, mana mubtada? Ini mubtada, muakhar. Ainanya khabar muqaddam. Kenapa dudukan khabarnya? Karena istifham. Istifham, apapun kedudukannya harus letak di awal, mesti. Enggak ada, enggak bisa. Ahmad aina? Kalau bahasa sehari-hari ya bisa-bisa saja. Tapi kalau bahasa yang bagus, ini dia susunannya. Aina Ahmad? Enggak bisa. Anta man? Man anta? Itu yang benar. Man anta? A anta tajir? Jumlah apa ini? Ismiyah. Berarti apa? Ini mubtada. Tajir khabar. Saya tidak tanya ini jelas sudah semua. Ya saya tanya jawabannya nih. Man fil hammam? Anta jawab Ahmad. Kalimat ini, jawaban ini sempurna atau tidak? Sempurna. Ahmad, kalau enggak sempurna berarti enggak paham di sini. Iya kan? Ini kalimat sempurna Ahmad. Berapa kata ini? Satu kata kan? Tapi kok bisa dikatakan kalimat sempurna? Ada yang dibuang itu. Ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Untuk mengetahui dibuang, jawab sempurna. Man fil hammam? Ahmad fil hammam. Apa yang dibuang? Khabarnya dibuang. Kenapa dibuang? Maklum sudah ada dalam pertanyaan. Nah, ya. Ini jawab apa? Kalau enggak bahasa Inggris question tag ya. Enggak salah lama itu. Enggak salah itu question tag itu. Iya. Mungkin para pemirsa ada para dengar. Ya ini. Ya jawab ya singkat. Ya. Man anta? Ali. Apa? Ana Ali. Iya. Ana Ali. Buang kata ananya. Kenapa sudah maklum dari pertanyaan anta? Kalau anta pasti jawabnya ana kan? Enggak mungkin jawabnya huwa. Man anta? Ali. Nah. Man anta? Tabib. Iya. Ana tabib. Nah ini bahasa sehari-hari. Bahasa justru ini apa? Singkat itu bagus. Asalkan maklum. Ya. Apalagi antum pedagang. Kalau antum jawabannya panjang ini pembelinya kabur duluan. Ya. Ya. Aina Ahmad fil hammam. Antum jawab fil hammam. Kalau Arabnya win Ahmad pakai win itu. Asal apa? Aina. Itu fusanya. Ya, enggak ada win itu. Tapi itulah bahasa Mia ya. Kadang-kadang bahasa Amiya itu enak juga di lidah. Aina Ahmad fil hammam. Aina Ahmad fil hammam. Ya, apa jawabnya? Ahmad fil hammam. Antum enggak sebut lagi Ahmad. Kenapa? Atau huwa? Huwa fil hammam kan? Enggak sebut lagi. Karena sudah maklum di pertanyaan. A anta tajir? Naam. Atau la? Sempurna enggak ini? A anta tajir? Nah. Ini yang dibuang apa? Khabar ya. Dibuang khabar, mahdzuf. Ini dibuang, apa dibuang? Ahmadnya dibuang. Ahmadnya dibuang. Mubtada-nya dibuang ini. Mubtada yang dibuang. Tinggal khabarnya. Nah, ini A anta tajir? Antu jawab na'am. Na'am. Nah, kalimat na'am yang di sini, ini kalimat atau bukan? Itu pertanyaannya. Jumlah atau bukan? Ini jumlah. Ini jumlah. Ini harful jawab, bukan isim. La itu harful jawab. Harful jawab. Nah. Harful jawab. Tapi jawabnya mana? Coba antum jawab sempurna. A anta tajir? Naam, ana tajir. Kan itu aslinya. Ana tajir. La, ana tabib. Ya kan? Biar keren dikit. La, ana tabib. Ya kan? Ini dibuang nih, ha, dibuang, ha. Jawab singkat. Naam. Yes, ya kan? No. Nah, kenapa sudah maklum di sini? Ini apa yang dibuang apa? Kalimat yang mubtada khabar dibuang langsung keduanya. Nah, karena itu maklum. Nah, itulah gambaran. Ini bahasa sehari-hari ya. Bahasanya. Apalagi kalau sudah masuk dalam bahasa Al-Quran atau hadis. Ya. Makanya orang menafsir Al-Quran tidak boleh sembarangan. Dia harus menguasai tata bahasa Arab dan menguasai bahasa. Dan harus kembali kepada tafsir. Tidak bisa kita mengalami Al-Quran lalu terjemah itu aja. Kembali pada tafsir, karena ulama-ulama tafsir mereka ahli dalam masalah apa? Seluk-beluk bahasa. Bukan hanya bahasa begini-begini kan, ini bahasa biasa-biasa. Karena ada bahasa sastra. Nah. Baik. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kembali kita persilahkan pemirsa, Ustaz. Iya. Masuk ke nokta tanya. Baik, untuk latihan membaca kembali kami undang Anda para pemirsa dan pendengar Roja. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Umm Abdillah. Naam. Tafadhal ya Umm. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul jumlati. Iya. Al-jumlatu nawani. Awalan jumlatun ismiyatun. Baya jumlatu lati tabda'a bi ismin. Tabda'u, lisa tabda'a. Tabda'u bismin. Bada'a yabda'u, tabda'u. Tabda'u bismin. Bismin, iya. Baya jumlatu ismiyatu tata kawin, tata kawanu, ya. Minal ruknaini al-mubtada'u wal-khabaru, ya. Nahwu al-waladu na'imun fil masjidi, wal-banatu na'imatun fil hurfati, al-waladu mubtada'un wal-na'imun khabarun, wal-bintu wal-bintu saat ya, wal-bintu ya. Mubtada'un wa-na'imatun khabarun ya. Kaulihi ta'ala wa ilahukum ilahu wahid tilka ummatun kod kholat. Kaulihi ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun walahum adabun alim. Iya. Stamiri, tinggal satrain. Ada dua baris lagi tuh. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Iya, oh iya, iya. Belum kelihatan. Iya. Au tata kawanu mimma asluhu mubtada'un wa khabarun. Nahwu inna allaha wa kurun rahim. Basayati bayanuha mufassalan fi lahfil mubtada'i wal khabari. Mm. In insyaallah taala. Naam, insyaallah taala. Naam, ahsant, barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Alhamdulillah. Kita angkat penelpon ya. Berikutnya, Ustaz. Kami persilahkan, masih ada kesempatan Anda untuk berlatih membaca di pembelajaran bahasa Arab ini. Anda bisa berpartisipasi. Silakan Anda memutar nomor 021-823-6543. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Um? Dengan Um Ida dari Pacitan, Ustaz. Baik. Oh, naam. Tafadhali, Um. Naam. Mengulang, Ustaz, ya. Anwa'ul jumlah. Nukta tsaniyah, poin kedua. Naam. Anwa'ul jumlati. Anwa'ul jumlatu naw'ani. Al-awwalu jumlatun ismiyatun. Wahia al-jumlatul lati tabata'u bismin. Wal-jumlatul ismiyatu takakawanu minar ruknaini. Al-mubtada'u wal-khobaru. Nahu al-waladu na'imun fil masjid. Wal-bintu na'imatun fil ghurfati. Al-waladu mubtada'un wa na'imun khobarun. Wal-bintu mubtada'un wa na'imatun khobarun. Kaqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahidun tilka ummatun qad khalat wa kaqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fala tamutunna illa wa antum muslimun wa lahum adabun alim aw tatakawanu mimma asruhu mubtada'un wa khabarun nahu Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Wa sayati bayanuha mufassalan fi bahsil mubtada'i wal khabari insyaallah taala. Masyaallah, ahsan, barakallahu fik. Qira'ah mumtazah. Nah, jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fik. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita undang penonton yeah. berikutnya, Ustaz. Yeah. Silakan, masih ada kesempatan Anda bisa berlatih kembali membaca. Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan kembali. Iya, yeah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abu Ridho, ha? Dari Medan. Dari Medan. Betul, Ustaz. Oh iya, suara tidak asing lagi. Iya, tafadhal ya akhil karim. Yang mana, Ustaz? Ulang, anwa'ul jumlati. Anwa'ul jumlati. Al-jumlatu naw'ani. Awalan, jumlatun ismiyatun. Wahia al-jumlatul lati tubda'u bismin. Al-jumlatul ismiyatu tatakawanu minar ruknaini. Ait. Wahia al-jumlatul lati tabda'u. Tabda'u, laysa tubda'u. Tabda'u bismin. Wahiyal jumlatul lati tabda'u bismin. Naam. Wal jumlatul ismiyatu tatakawanu minar ruknaini. Al-mubtada'u wal-khabaru. Nahwu al-waladu na'imun fil masjidi. Wal-bintu na'imatun fil ghurfati. Al-waladu mubtada'un wa na'imun khabarun. Wal bintu mubtada'un wa na'imatun khabarun. Qaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahun wahid. Tilka ummatun qad khalat. Wa qaulihi ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lahum 'adzabun alim. Au tatakawanu mimma asluhu mubtada'un wa khabarun. Nahwu innallaha ghafurur rahim. Wa sayati bayanuha mufassalan fi bahsil mubtada'i wal khabari insyaallah taala. Masyaallah, ahsan, barakallahu fik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih angkat penelpon berikutnya, Ustaz. Ya, silakan, silakan. Kami persilakan kembali, silakan Anda bisa berpartisipasi memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Iya, sudah masuk. Iya, Pak, sudah masuk ini. Iya, silakan. Baik, dari siapa di mana, Bapak? Iya, silakan. Baik, dari siapa di mana, Bapak? Ini saya Abid dari Sumsel. Masya Allah, jauh sekali dari Sumatera Selatan. Baik, oh, iya. Kami persilakan dan kami ingatkan untuk mengecilkan terlebih dahulu televisinya, Bapak. Supaya tidak terdengar ganda suaranya atau ada feedback. Baik, kami persilakan, silakan menyimak layar kaca. Silakan Anda masih membaca di poin yang kedua. Suratun ismiyatun wahiyal jumlatul lati anwa'ul jumlati. Dari di atas ya judulnya. Anwa'ul jumlati. Oh, anwa'ul Oh, Masya Allah, tamanya terputus. Ini sudah jauh-jauh menyambung dari Sumatera Selatan ini. Masya Allah. Baik, kami persilakan untuk mencoba kembali memutar nomor telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang baru bergabung, Anda tidak usah khawatir, Anda bisa membaca melalui layar kaca Anda. Dan bagi Anda yang menyimak melalui radio, Anda nanti bisa memesan buku yang nanti kami informasikan nomor pemesanannya. Baik, kami persilakan sekali lagi di 021-823-6543. Kami persilakan. Oh, tampaknya terputus. Baik, tampaknya untuk kesempatan dulu kita coba kembali ke di studio, Ustaz. Iya, betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul jumlati. Al-jumlatu naw'ani. Al-awwal jumlatun ismiyatun wa hiya al-jumlatul lati tabda'u bismin. Wal-jumlatul ismiyatu tatakawwanu min ar-ruknaini. Al-mubtada'u wal khabaru. Nahwu al-waladu na'imun. Al-waladu na'imun fil masjidi wal bintu na'imatun fil ghurfati. Al-waladu mubtada'un wa na'imun khabarun wal bintu mubtada'un wa na'imatun khabarun. Kaqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahu wahid tilka ummatun qad khalat. Wa qawlihi ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun walahum adzabun alim au tatakawanu mimma asluhu mubtada'un wa khabarun nahwu innallaha ghafurun rahimun wa sayati bayanuha mufassalan fi ba'thil mubtada'i wal khabari insyaallahu ta'ala. Naam, tafadhal. Anwa'ul jumlati. الجملة نوعان أولا جملة اسمية وهي الجملة التي تبدأ باسم والجملة الاسمية تتكون من الركنين المبتدأ والخبر نحو الولد نائم في المسجد والبنت نائمة في الغرفة Al-waladu mubtada'un wa na'imun khabarun wal bintu mubtada'un wa na'imatun khabarun ka qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ilahukum ilahu wahid tilka ummatun qad khalat wa qawlihi ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun walahum azabun alim au tatakawanu mimma asluhu mubtada'un wa khabarun nahmu inna allaha ghafurur rahimun wa sayati bayanuha mufassalan fi ba'thil mubtada'i wal khabari insyaallah ta'ala. Baik, ahsan ahsantuma barakallahu fikuma. Baik, selanjutnya nokta tsaniya, poin kedua adalah tentang anwa'ul jumlah, macam-macam kalimat. Al jumlatu nau'an. Jadi jumlah itu hanya dua macam, tidak ada ketiga. Mungkin bertanya, Ustaz, tentang istifham bagaimana? Nah, apakah termasuk jumlah yang ketiga, jumlah istifhamiyah? Tidak. Istifham itu imma bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, tidak keluar dari dua itu. Ya. Contoh tadi man fil hammam, ini kan jumlah sah, istifhamiyah kan? Ya, enggak perlu ada jumlah ketiga istifhamiyah. Kenapa? Karena ini jumlah apa ini? Mubtada khabar kan? Berarti dia masuk kepada jumlah ismiyah. Selesai sudah. Jadi ulama membagi itu sudah apa? Sudah dibahas, iya. Secara mendalam, tidak ada jumlah yang ketiga. Sama seperti pembagian kata, cuma tiga cuma. Isim, fi'il, huruf. Enggak ada yang keempat. Ya. Dengan istiqra wa tatabbu. Mereka meneliti. Meneliti apa? Sumber-sumber bahasa Arab. Ya. Nah, demikian juga ini jumlah ismiyah semuanya. Yang jumlah apa? Kita lihat yang jumlah fi'liyah kan. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Baik. Hal ja'a akhuk. Jumlah apa ini? Ini jumlah fi'liyah. Hal ini huruf bukan isim. Jadi huruf tidak dihitung. Tidak termasuk dalam menetapkan jumlah, enggak. Hal itu bentuk pertanyaan itu isim. Apa? Hal itu huruf. Ada a, ada hal, itu huruf. Nah, hal ja'a akhuk. Nah, ini kan fi'il nih. Fi'il ini akhuk. Berarti ini apa? Jumlah fi'liyah. Makanya masuk pada jumlah fi'liyah. Sekalipun dia istifham, hal ja'a akhuk. Apakah saudaramu telah datang? Baik, jadi nau'an. Pertama, jumlatun ismiyah. Jumlah ismiyah, kalimat ismiyah, nisbah kepada isim. Jumlatun ismiyah, yaitu bertasydid ya. Yaitu bertasydid. Nisbah kepada isim, jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Yaitu wahiyal jumlatul lati tabda bismin, yaitu kalimat yang mulai dengan isim. Dia awal dengan isim, maka dikatakan jumlah ismiyah. Jadi susunan asli jumlah ismiyah itu adalah isim pertama, yaitu mubtada, baru pelengkapnya. Itu susunan aslinya. Nah, terkadang dibalik. Terkadang dibalik. Contoh. Contoh. Fil masjid. Aulad. Ayat jumlah. Ismiyah sah? Baik. Mana jumlah ismiyah sah? Ini kan diawali oleh huruf ini. Bukan isim. Nah perlu ketahui. Asalnya adalah al-auladu fil masjid. Itu susunan asli. Itu apa? Jumlah ismiyah. Itu asalnya. Al-awladu fil masjid. Nah, itu asalnya. Maka isim di awal. Ini khabarnya. Tapi karena awladnya tidak pakai alif lam, maka namanya nakira, maka diakhirkan dia. Fil masjid awladun. Hakikatnya ini yang pertama. Tapi diakhirkan. Nah, kenapa? Karena ada faktor. Apa faktornya? Karena dia nakira. Nah, nanti ada pembahasan apa? Takdim wa ta'khir mubtada. Ada pembahasannya. Itu ada yang wajib, ada yang jais. Ada yang wajib, ada yang jais. Sunnah enggak ada. Ada yang wajib mengerti wajib bukan apa? Istilah syar'i ya. Iya, arti harus. Harus. Tapi ulama-ulama bahasa memakai istilah wajib, ya. Istilah wajib. Ya, kalau enggak aturan berarti dosa dong, bukan dosa. Cuma bahasanya enggak benar, itu aja. Ya. Jadi maksudnya lazim, harus, ya. Baik, jadi hakikatnya ini adalah isim letak di awal, ya. Maka rata-rata definisi apa? Jumlah ismiyah adalah al-jumlah allati tabda bismin, adalah dimulai dengan isim. Atau yang paling mudah atau apa? Maunya adalah al-jumlah ismiyah al-jumlah allati fiha mubtada. Atau al-jumlah allati fiha mubtada, yaitu jumlah yang ada dalamnya mubtada. Nah, cuma masalahnya enggak tahu ini mubtada atau bukan. Nah, itu. Makanya pakai apa? Definisi begini lebih simple. Kan sudah pelajari isim kan, masa enggak tahu isim? Kan sudah dipelajari di awal isim. Nah, sekarang mubtada enggak tahu. Ya kan? Mau yang jumlah yang di dalamnya ada mubtada. Ini mana mubtada ini? Ini jumlah apa ini? Mubtada di mana? Enggak tahu mubtada kan? Tapi kalau dikatakan apa? Yaitu jumlah yang di apa awalnya ada isim, maka dia akan bisa menebak, ya. Seperti ini, berarti ini jumlah ismiyah, ada isim di awal. Nah, cuma kalau sudah diputar, nah, mungkin agak bingung. Nah, perlu dia belajar lagi. Baik. Wal jumlah tulismiyah, jumlah ismiyah itu tatakawan, terdiri. Daripada kawana yukawinu, takawana yatakawanu, tatakawan. Ya, terdiri. Kalau kawana yukawinu, apa dia? Membentuk, ya. Ya, makanya kawin itu membentuk rumah tangga. Bahasa Arab itu, kawin itu. Taib minar ruknaini, terdiri pada dua rukun. Artinya dua unsur pokok. Nah, rukun. Dua rukun. Artinya dua unsur pokok dalam kalimat ismiyah. Itu apa? Al-mubtada wal-khabar. Bahasa kita apa? Subjek dan predikat, ya. Subjek atau subjek. Kemudian khabar. Kenapa pakai istilah khabar, ya, dalam ilmu nahu ini? Khabar itu kan berita, kan? Nah, subjek itu perlu berita. Kalau enggak ada berita, enggak sempurna, kan? Ahmad itu, ya. Ahmad. Memang kenapa Ahmad? Beritanya apa? Ahmad sakit. Nah, sakit itu apa? Khabar. Pakai istilah khabar oleh ulama. Nah, itu milih istilah itu tidak sembarangan. Ya. Itu tepat sekali. Karena itu info. Khabar itu info, kan? Nah, Anda mengatakan Ahmad. Anda menginfokan Ahmad. Memang kenapa Ahmad? Nah, sakit. Itu infonya, sakit. Maka dikatakan khabar, berita. Taib. Jadi al-mubtada wal-khabar. Jangan antum cari apa? Cari istilah lagi. Sudahlah. Cukup ini sudah pas. Yeah. Taib. Contoh. Nahu al-waladu na'imun fil masjid. Ya. Yeah. Wal bintu na'imatun fil ghurfah. Ini jumlah ismiyah. Dari mana tahu? Diawali al-isim. Al-walad. Nah. Dari mana kita tahu al-walad isim? Nah, sudah dipelajari jilid pertama. Apa tandanya itu? Alif lam. Ya kan? Al-walad na'imatun fil masjid. Al-bintu na'imatun fil ghurfah. Nah, al-waladu itu mubtada. Na'imunnya khabar. Sebagai pelengkap. Khabar. Al-bintu mubtada na'imatun sebagai khabar. Di sini ada dua jumlah, ya. Al-walud na'im fil masjid, itu jumlah pertama. Jumlah kedua, al-bintu na'imatun fil ghurfa, ini jumlah kedua. Kemudian diikat dengan waw, huruf ataf. Ini nama atful jumlah alal jumlah. Atful jumlah alal jumlah. Mengatafkan jumlah asma. InsyaAllah akan ada pembahasan. InsyaAllah di jilid yang ketiga pembahasannya. Baik. Nah, kita ambil contoh dari Al-Qur'an Karim. Qauli ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa ilahukum ilahun wahid. Yang digaris bawahi itulah unsur rukun yang utama. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa. Nah, ilahukum ilahu itu mubtada, khabarnya ilahun. Wahid itu ada sebagai keterangan, itu na'at. Ilahun wahid. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Tilka ummatun qad khalat. Nah, tilka. Itu isim, kan? Isim apa ini? Sudah dibahas, isim isyarah, jilid pertama. Mana khabarnya? Ummah. Ummatun. Itu adalah ummat, suatu ummat. Qad khalat. Nah, qad khalat nanti jumlahnya bukan jumlah fi'li, apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wa qawli ta'ala Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang maksud ini adalah wa antum muslimun. Antum. Nah, itu isim. Isim dhamir. Mubtada. Khabarnya muslimun. Walahum azabun alim. Nah, ini juga jumlah ismiyah. Mana maksudnya? Itu di awal bukan isim, Ustaz. Itu kan lam itu, huruf jar. Nah, ini tadi saya katakan. Asalnya apa? Azabun alim lahum. Nah, cuma diakhirkan apa? Mubtadaknya. Azab itu mubtadaknya. Alim itu naatnya. Walahum azabun alim. Seperti ini banyak sekali Al-Quran. Ya. Mengakhirkan mubtadak, mendudukkan khabar dalam bentuk apa? Sibul jumlah jar majrur. Nah. Walahum azabun alim. Bagi mereka, azab yang sangat pedih. Taib. Au tatakawwanu mimma asluhu mubtada'un wa khabarun. Atau terdiri, tatakawwan terdiri kan? Atau maktub kemana ini? Ataf di mana ini? Kemana atafnya? Nah. Kemana atafnya? Wal jumlatul ismiyah tatakawwanu, itu dia. Al jumlatul ismiyah tatakawwanu minar ruknaini. Al-mubtada'i wal-khabari. Al-mubtada'i wal-khabari. Boleh baca kasrah. Boleh baca marfu al-mubtada'u wal-khabaru. Nah, itu beda kedudukan dalam kalimat ya. Kalau baca al-mubtada'i wal-khabari itu nanya badal. Badal pada ruknain. Ruknain itu majrur dengan min. Nah, ini badal badal ba'at minkul. Nah, insyaAllah ada pelajaran nanti badal. Iya. Yeah. Kalau, maka terjemahnya apa? Yaitu kalau bahasa kita. Nah, terdiri ada dua rukun. Yaitu, mubtada khabar. Itu biasa terjemahan kalau dia badal. Ya. Atau baca al-mubtada'u wal-khabaru. Nah, ini berarti ada ini buang. Nah, apa ini buang? Humal mubtada' wal-khabaru. Huma, ada ini buang. Itu kalimat huma, dhamir. Kembali pada ar-ruknain. Jadi boleh baca al-mubtada'u wal-khabar. Baca marfu'. Berarti itu khabar, mubtada'nya dibuang. Apa takdirnya? Minal ruknaini humal mubtada'u wal khabaru. Harus tahu apa takdirnya. Ya. Keduanya adalah mubtada' dan khabar. Taib, jadi ataf ke sana. Wal jumlatu ismiyah tatakawwanu minal ruknain. Wal jumlatu ismiyah tatakawwanu au tatakawwanu. Asalnya apa? Au al jumlatu ismiyah tatakawwanu mimma lahu asluhu mubtada'un wa khabarun. Coba antum terjemahkan itu. Gantian. Silakan antum. Atau tatakawwan. Iya. Atau terdiri dari yang aslinya mubtada dan khobar. Contoh innallaha ghafurun rahim. Iya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya. Dan akan datang penjelasannya secara rinci ya. Pada pembahasan mubtada dan khobar insyaallah. Insyaallah taala. Di bab kalau sudah masuk bab pembahasan mubtada ya dan khobar. Ya. Karena ya setelah itu nanti bahas tentang mubtada dan khobar karena unsur daripada jumlah ismiyah. Coba apa ayatnya? Innallaha Ghafurun Rahimun. Iya. Nah, innallaha ghafurun rahim. Ini jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah. Ini asalnya jumlah ismiyah. Ya. Maka dia apa? Atau mimma aslu au tatakawun atau terdiri mimma yang mana asluhu asalnya mubtada khabar. Nah, mubtada khabar. Jadi kalau antum tanya ini jumlah apa Ustaz? Kok ada inna ini? Berarti jumlah bukan dua Ustaz, masih ada jumlah lagi. Enggak, ini jumlah ismiyah. Nah, kenapa? Ini asalnya adalah Allahu Ghafur Rahimun. Itu asal kalimat. Allahu Ghafur. Ya. Allahu Ghafurun. Ya. Ghafurun Rahimun. Nah, ini jumlah ismiyah nih. Allah Ghafur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Lagi Maha Ghafurun, ya. Ghafurun Rahimun. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mubtada. Sah, kan isim nih, mubtada. Mana khabarnya? Ini khabar. Terus rahimun jadi apa? Naat. Betul. Naat untuk ghafur. Enggak. Karena ini apa? Karena ini kata sifat. Kata sifat tidak bisa disifati. Kata sifat justru dia mensifati. Mensifati isim yang bukan kata sifat. Nah, ini berarti kalau bukan kata sifat berarti apa? Ini khabar lagi. Nah, khabar pertama, ini khabar kedua. Namanya ta'addud. Nah. Ta'addudil na'at. Iya. Sudah biasa antum menyebut ta'addud kan? Paling fasih antum menyebutnya. Jadi mubtada itu khabarnya bisa lebih dari satu. Iya. Ta'addudil khabar namanya. Ta'addudil khabar. Na'at pun demikian. Ta'addudin na'ti terdapat di mana? Contoh. Hah? Antum terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Ar-Rahman na'at untuk kata Allah. Na'at apa? Na'tun. Na'at pertama. Iya. Na'at pertama. Ar-Rahim, na'at yang kedua juga. Na'at yang kedua. Ini ta'adun na'at. Na'at pertama. Bismillahirrahmanirrahim Allah yang maha pengasih. Apa? Lagi maha penyayang. Nah, ini enggak bisa na'at untuk Ar-Rahman. Karena kedua-duanya kata sifat. Mensifati labzul jalalah. Ya. Jadi ta'ad, kembali ini ta'adul khabar. Nah, kemudian masuk inna. Nah, apakah berubah jumlahnya? Enggak berubah. Apakah berubah jadi jumlah lain? Tidak berubah. Jumlah tetap jumlah ismiyah juga sama. Tu inna ini huruf. Maka saya katakan huruf tidak apa? Tidak pengaruh untuk merubah jumlah, enggak. Nah, untuk apa inna? Litakid, untuk apa? Kata penegasan. Nah, innallaha Ghafur Rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, insyaallah nanti akan ada pembahasan setelah masuk mubtada khabar. Nanti ada inna, ada kana dan seterusnya. Iya. Itu tadi apa? Beranak bercucu pembahasannya. Ya, ini maksud apa? Tatak atau terdiri dari yang mana asalnya adalah mubtada khabar. Contoh innallaha Ghafur Rahim wa sayati bayanuha, akan datang penjelasannya. Ha, ini kembali mana? Kembali apa? Jumlah, ya. Jumlah ismiyah mufassalan secara rinci fi bahsil mubtada wal khabar, dalam pembahasan mubtada dan khabar insyaallah taala. Sepertinya sampai di sini pembahasan kita, baru mukaddimah, baru satu jumlah ya ismiyah. Itu jumlah ismiyah yang kita bahas adalah global, baru global, belum rinciannya. Rincian akan datang insyaallah taala rinciannya. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang sudah menjelaskan.